Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan membahas rincian ibadah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, dan nanti akan ada banyak istilah yang kita jumpai dalam pembahasan ini, dan ada yang mirip-mirip. Dan nanti Syekh Muhammad bin Shalih akan menyebutkan, Syekh Utsaimin akan menyebutkan perbedaannya. Tapi memahami perbedaan ini bukan tujuan utama. Jadi kita akan menemukan banyak sekali beberapa istilah yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian ada beberapa yang mirip. Yang mirip di antaranya, seperti antara al-khauf dengan rahbah itu mirip. Kemudian antara at-taubah dengan inabah. Kemudian ada lagi antara ar-raghbah dengan ar-raja. Karena itulah sebenarnya yang menjadi titik pembahasan adalah bagaimana membangun sikap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua jenis ibadah, baik yang lahir maupun yang batin. Kemudian yang kedua, membedakan praktek yang dilakukan oleh seseorang kepada selain Allah, apakah itu bisa disebut sebagai ibadah ataukah bukan ibadah. Sebagai contoh, addu'a, kata addu'a ini bisa ditujukan kepada Allah dan bisa ditujukan kepada selain Allah. Misalnya kalimat doa yang ditujukan kepada Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Panggillah, serulah Rabbmu disertai dengan tadarru wa khufiyah. Kemudian doa kepada selain Allah, misalnya kalimat da'u da'an nas, ada orang yang memanggil manusia. Nah, memanggil manusia ini bisa disebut dalam bahasa Arab dengan addu'a ilan nas. Namun kapan ini bernilai ibadah dan bukan ibadah, itu nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian hadirin yang kami hormati, dari sekian bentuk ibadah, Anda bisa lihat di halaman 80. Biar ada gambaran terlebih dahulu ya. Jadi penulis mengatakan, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, lalu beliau sebutkan macam-macamnya. Ada Islam, iman, ihsan. Kemudian diantaranya juga berdoa, khauf, roja, tawakkal, ragbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, sampai yang terakhir boleh disebutkan adalah an-nadhr, bernadhar. Dari sekian jenis perbuatan itu, ada yang dia bisa dimaknai ibadah dan bisa dimaknai selain ibadah. Dan ada yang dia hanya bisa dimaknai ibadah dan tidak ada makna selain ibadah. Contoh ya. Contoh yang hanya bisa dimaknai sebagai ibadah dan tidak bisa dimaknai selain ibadah adalah adzabah, menyembelih. Karena itulah ketika ada orang yang menyembelih dan dia persembahkan kepada selain Allah dan dia tujukan kepada selain Allah, maka tidak ada makna lain kecuali ibadah. Dan jika itu diberikan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik besar. Kemudian contoh perbuatan yang dia bisa dimaknai ibadah dan bukan ibadah, misalnya al-khauf, takut. takut, bisa takut kepada Allah dan juga bisa takut kepada selain Allah. Bisa takut, bentuknya takut kepada Allah dan juga bisa kepada selain Allah. Mengingat takut ini adalah perbuatan yang bisa dimaknai ibadah dan bukan ibadah, maka tidak bisa kita sebut semua bentuk takut kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kenapa? Karena bisa juga takut itu bentuknya bukan ibadah. Sehingga misalnya ada orang yang takut kepada api atau hewan atau binatang buas, maka takut yang dia lakukan bukan takut yang bentuknya ibadah. Karena itulah boleh diberikan kepada selain Allah. Dan jika diberikan kepada selain Allah, tidak sampai pada derajat menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, nanti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akan menyebutkan banyak definisi. Definisi apa itu doa, apa itu khauf, apa itu roja dan seterusnya. Namun ini bukan tujuan utama dari pembahasan. Definisi ini sebatas hanya untuk membantu memahamkan bagi kita. Makanya kalau kita sudah paham tanpa definisi, sebenarnya tidak perlu didefinisikan. Karena terkadang ada definisi yang lebih membingungkan dibandingkan pemahaman asal kita tanpa definisi. Misalnya Anda diminta untuk mendefinisikan apa itu waktu, ya. Tanpa definisi pun kita sudah paham. Sehingga yang seperti ini ketika didefinisikan justru malah membingungkan. Nah, nanti kalau misalnya kita bahas tentang apa itu tawakal, kalau Anda sudah paham, punya gambaran tentang tawakal, berarti tidak butuh definisi. Tapi ketika belum paham, perlu ada definisi, dan perlu diingat definisi ini sifatnya hanya membantu pemahaman tentang seperti apakah tawakal. Tayyib. Kita akan masuk yang pertama. Ini berdasarkan pengalaman dulu waktu belajar Usulus Salasah, bingungnya di poin seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa membedakan atau tidak bisa mengambil maksud dan tujuan dari penulis, tapi malah lebih fokus pada definisi, akhirnya bingung di definisi. Kita akan baca yang pertama, yaitu ibadah dalam bentuk khauf. Bisa dibuka halaman 88. Qala al-musannifu rahimahullah, wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang apa? Ancaman yang diberikan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, bahwa mereka akan menyerang Madinah dengan jumlah pasukan yang sangat besar, yang tidak akan mungkin mampu dilawan oleh penduduk Madinah, yaitu pada peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Tahun berapa perang Khandaq? Di tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, kita baca. Al-khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Khawf atau rasa takut. Al-khawfu, takut atau gundah, yaitu reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan, menghancurkan atau menyakitkan. Allah melarang takut terhadap pengikut setan dan memerintahkan hanya takut kepadanya. Takut ada tiga macam. Yang pertama, takut alamiah atau khauf tabii, seperti takutnya seseorang terhadap binatang buas, api, tenggelam, dan lain-lain. Hal ini wajar bagi setiap manusia. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Fa'asbaha fil madinati khaifat yataraqab. Khaifat yataraqab. Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Al-Qasas ayat 18. Tapi jika perasaan takut tersebut menyebabkan seorang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal tersebut menjadi haram. Karena sesuatu yang menjadi sebab meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang diharamkan, maka haram pula hukumnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ali Imran ayat 175. Hasbukum. Yang pertama adalah takut tabii atau takut alami. Tadi definisi takut apa, Pak? Definisi takut kekhawatiran akan adanya bahaya ketika kita melakukan sesuatu. Tayyib. Nah, takut ada tiga macam yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama adalah takut alami, dan ini takut karena bawaan manusiawi. Seperti takut pada binatang buas, takut pada peperangan, dan seterusnya. Di antara dalilnya, kalau takut ini bukan termasuk perbuatan kesyirikan, adalah cerita Allah tentang Nabi Musa. Dan ini terjadi setelah kapan? Nabi Musa membunuh orang Kipti karena membela Bani Israel. Dan Nabi Musa ketika itu masih di Mesir. Maka dia pun ketakutan ketika di Mesir, sembunyi-sembunyi, jangan sampai ditangkap oleh pasukannya Fir'aun. Karena mereka telah sepakat akan menangkap Musa dan membantai Musa. Fa'asbaha fil madinati khaifan. Akhirnya Musa pun di kota Madinah itu merasa ketakutan. Ya taraqqab, sambil ndelik-ndelik. Ya taraqqab itu ngintip, lihat aman enggak? Kalau aman lari, kalau enggak aman diam. Itu ya taraqqab. Dan itu terjadi pada siapa? Musa. Allah sebut Musa takut. Takut kepada siapa Musa? Takut kepada manusia. Maka menyebut Nabi takut kepada manusia, kufur tidak? Kufur tidak? Tidak. Sebagaimana Musa pernah takut kepada manusia. Tapi takut karena bawaan manusiawi. Takut tabii. Kita takut ditangkap aparat, takut ketika mendapatkan mara bahaya atau ada ancaman mara bahaya di depan. Nah, namun takut ini tidak boleh menyebabkan kita meninggalkan kewajiban. Lalu beliau membawakan dalil firman Allah surat Al-Imran. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Enggak usah takut kepada mereka, orang-orang kafir itu. Yang merupakan pengikutnya setan. Tapi takutlah kepada-Ku kalau kalian beriman. Apa kaitannya ini dengan melanggar perintah Allah? Karena kalau orang itu takut kepada mereka sampai menyebabkan dia tidak mau jihad, berarti dia meninggalkan kewajiban. Sehingga Allah larang, "Fala takhafuhum," jangan takut kepada mereka yang menyebabkan kalian tidak mau berangkat jihad. "Wa khafuni," tapi takutlah hanya kepada-Ku. Ini diambil kesimpulan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, berarti takut tabii, takut kepada sesuatu yang sifatnya tabii, yang sampai menyebabkan dia itu meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, hukumnya haram. Misalnya ya, takut ketika anak istrinya nanti tidak bisa makan karena sariawan, karena nggak punya duit, maka dia takut sehingga dia bertahan untuk kerja di dunia perbankan yang haram. Nah, ini takut kepada istri nanti tidak dimarahi kalau keluar dari bank. Akhirnya dia tetap saja di dalam bank ngadem ya. Maka ini termasuk takut yang maksiat, takut yang sampai menyebabkan dia maksiat. Nah, selanjutnya. Takut kepada Allah ada kalanya terpuji dan ada pula yang tidak terpuji. Terpuji jika akhirnya membuat seorang bisa menghindar dari maksiat, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jika takut tersebut menghasilkan sikap seperti itu, maka hati merasa tenang, tentram, dan gembira dengan nikmat Allah serta berharap akan pahalanya. Takut yang tidak terpuji adalah yang jika akhirnya menyebabkan timbulnya sikap putus asa terhadap rahmat Allah dan patah semangat dari seseorang, sehingga ia tenggelam dalam kesedihan atau bahkan dalam kemaksiatan karena keputusasaan yang mendalam. Nah, bisa dipahami insya Allah ya. Jadi takut kepada Allah bisa terpuji, bisa tidak terpuji, dilihat dari efeknya, pengaruhnya. Kalau orang takut kepada Allah menyebabkan dia meninggalkan maksiat, menghindari perbuatan yang tercela secara syariat, ini yang terpuji. Kalau takut kepada Allah sampai menyebabkan dia putus asa terhadap rahmat Allah, seperti yang banyak dialami kaum muslimin, saya belum pantas untuk berjilbab karena saya masih jahat, atau karena akhlak saya belum baik, atau ada orang yang mengatakan saya belum pantas untuk sholat karena saya masih berlumur dengan maksiat. Jadi sebenarnya dia punya rasa takut kepada Allah, dia punya malu, tapi di saat yang sama dia putus asa. Nah, kalau orang sudah putus asa, dia akan tenggelam dalam kemaksiatan dan enggak mau lepas dari maksiat. Maka ada orang yang secara sengaja, biarlah saya berada dalam kubangan dosa saja, enggak jadi masalah, karena saya malu kalau saya tobat, belum waktunya, belum saatnya. Itu contoh sikap keputusasaan yang dimiliki oleh manusia. Nah, orang semacam ini, ya, orang semacam ini ketika dia putus asa, justru semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, takut yang bernilai ibadah atau khauf ibadah, yakni perasaan takut kepada yang disembah dan ini hanya milik Allah. Jika dipalingkan kepada yang selainnya, berarti seseorang telah melakukan syirik besar. Yang ketiga, takut yang bersifat tersembunyi atau khauf asyri, seperti takut terhadap penghuni kubur atau wali yang jauh darinya, yang tidak ada pengaruh apa-apa baginya. Hal ini menurut ulama termasuk syirik juga. Nah, yang kedua adalah takut atau khauf ibadah. Khauf ibadah itu intinya adalah perasaan takut yang diiringi dengan at-ta'zim, perasaan takut yang diiringi dengan pengagungan kepada yang ditakuti. Sehingga sebenarnya dia tidak melihat ada sesuatu yang menakutkan di belakang, karena dia enggak melihat apapun gaib, tapi dia takut disebabkan apa? Adanya ta'zim, pengagungan. Maka dia khawatir, kalau saya sampai macam-macam, nanti saya akan kualat. Nah, ini salah satu di antara contoh takut karena alasan ta'zim. Dan ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan kepada selain Allah, syirik besar. Lalu ada takut sirri, khauf sirri. Nah, ini sebagaimana takutnya seseorang pada sesuatu yang sudah mati atau sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberikan madarat secara zahir. Jadi takut sirri itu takut kepada makhluk yang sudah mati atau yang tidak bisa memberikan madarat secara zahir. Contoh misalnya, ya. Ada orang takut kepada orang yang buta, pincang, lumpuh. Kamu jangan sampai dekat-dekat dengan orang ini, nanti kesetrum. Jadi dia takut kepada orang ini, padahal kalau dari sisi fisik tidak memberikan pengaruh, tidak bisa memberikan pengaruh bahaya apapun. Dicubit juga dia diam saja, enggak bakalan bisa membalas. Tapi dia takut karena mungkin ada perasaan yang lain. Itulah takut sirri. Nah, biasanya perasaan takut seperti ini juga didasari dengan keyakinan bahwa yang bersangkutan itu punya kekuatan untuk menambah atau mengurangi jatah rezeki, atau bisa menimbulkan kualat, ya, bisa menimbulkan kualat. Seperti yang pernah kita ceritakan, ada orang yang takut, pokoknya kamu enggak boleh bahas masalah sunan-sunan itu atau kiai-kiai kami, nanti enggak, mereka marah, kalau sudah marah ngamuk, ya, kalau sudah ngamuk bikin kualat. Padahal dia sudah mati. Orang yang sudah mati bisa ngamuk enggak, Pak? Hah? Enggak bisa ngamuk, ya. Kalau mendengar dan tidak, ulama beda pendapat. Kalau dia diyakini bisa memberikan madarat, bisa ngamuk, bisa bikin kualat. Nah, ini ulama sepakat enggak bisa. Dan itulah yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Enggak bisa ngasih manfaat, juga enggak bisa ngasih ancaman bahaya. Nah, insya Allah dipahami ya, jenis ibadah yang pertama. Dan banyak kaum muslimin yang melakukan pelanggaran dalam masalah ini, karena di antara mereka terutama takut sirri, mereka mewarnai kehidupannya dengan perasaan-perasaan takut, padahal itu sifatnya tidak ada di dunia nyata. Ya. Mereka hanya ketakutan wedi karepe dhewe. Ya. Wedi karepe dhewe itu bahasa Indonesianya gimana? Boten, forsat. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca rojak. Apa itu rojak? Sebelumnya untuk jamaah yang ada di Serambi Masjid untuk bisa masuk karena yang di dalam masih longgar. Monggo. Silakan bergabung yang sisi belakang selatan masih sisi kosong. Sisi belakang masih kosong, selatan masih kosong. Monggo yang di Serambi untuk bisa masuk ke dalam. Rojak atau mengharap. Ar-roja'u, mengharap, adalah keinginan seseorang terhadap sesuatu yang mungkin diperolehnya dalam waktu dekat atau jauh, tapi diposisikan sebagai sesuatu yang dekat. Rojak mengandung sikap menyerah dan merendah, dan hal ini hanya untuk Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka bisa mengakibatkan syirik kecil atau besar, tergantung hati orang yang mengharapkannya. Penulis berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amala shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Ketahuilah, roja atau mengharapan yang terpuji hanya bagi yang mau taat kepada Allah dan mengharapkan pahalanya, atau mau bertobat dari segala dosanya dan mengharap akan diterima taubatnya. Adapun pengharapan yang tidak disertai amal dan usaha, maka ia hanyalah lamunan dan angan-angan yang tercela. Ada dua hal yang perlu dibedakan. Ada amal, ada roja. Amalun pakai hamzah ya. Amalun pakai hamzah. Kalau amalun pakai ain, artinya beramal, berbuat. Amalun pakai hamzah, artinya angan-angan. Beda antara roja dengan angan-angan. Tadi sudah disinggung oleh beliau. Kalau roja itu harapan yang disertai dengan semangat untuk mendapatkannya. Kalau amal itu harapan, tapi tidak ada perbuatan untuk mendapatkannya. Nah, gambaran roja seperti misalnya gini. Ada orang yang dia disampaikan oleh bosnya, silakan kalian bekerja, saya awasi pakai CCTV. Siapa yang pekerjaannya bagus, semangat, maka nanti saya kasih gaji mulai dari 2 kali lipat sampai 10 kali lipat tergantung semangatnya. Kalau semangatnya tingkat 1, nanti 2 kali lipat. Semangatnya tingkat 2, 3 kali lipat. Dan begitu seterusnya tergantung dari semangatnya. Terus setelah itu orang bekerja. Nah, selama dia bekerja, selama orang ini bekerja, maka akan ada semangat dalam dirinya. Ingin mendapatkan gaji yang lebih besar. Pada saat itulah dia punya harapan besar untuk mendapatkan janji dari pelipatan gaji yang tadi disampaikan. Nah, selanjutnya tadi disampaikan oleh Syekh, roja mengandung sikap menyerah dan merendah. Dan hal ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu alam, yang lebih tepat roja bisa diberikan untuk Allah dan bisa diberikan kepada selain Allah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Saleh alaihi salatu wasalam, wa qalu ya salihu Nabi Syuaib, mereka mengatakan, wahai Syuaib, laqad kunta fina marjuan. Dulu kamu itu wahai Syuaib termasuk orang yang sangat kami harapkan untuk bisa menjadi pemimpin kami. Tapi ternyata kamu membawa ajaran yang bertentangan dengan prinsip agama kami, maka kami tolak kamu. Di situ ada kalimat marjuan, padahal Syu'aib ini seorang hamba manusia. Yang ini menunjukkan bahwa rojak juga bisa diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesuai dengan mukaddimah yang tadi kita sampaikan. Jadi satu perbuatan jika dia memungkinkan untuk dimaknai ibadah dan memungkinkan untuk dimaknai tidak ibadah, maka jika diberikan kepada selain Allah tidak otomatis kesyirikan. Tidak otomatis termasuk perbuatan kesyirikan. Jika dia diberikan kepada selain Allah dalam bentuk bukan ibadah, diperbolehkan. Nah, contohnya seperti tadi, ada seorang bos ngasih janji kepada karyawannya, nanti siapapun yang bekerja dengan rajin, saya akan pantau dan akan saya beri hadiah pelipatan gaji. Sementara rojak yang hanya boleh diberikan kepada Allah adalah rojak yang disertai dengan al-khudu wa tadallul, sikap menyerah dan merendah. Sehingga dia ketika melakukan amalan, ketika dia melakukan sebuah amalan, maka dia iringi dengan sikap menyerah sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala yang lebih besar. Tayyib. Sedikit pelajaran hadirin. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan isti'anah, meminta pertolongan setelah ibadah? Karena hamba tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula, hamba juga tidak akan mungkin bisa dapat pahala dari ibadah yang dia lakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana ketika kita ibadah, kita dianjurkan untuk tawakal kepada Allah agar bisa melaksanakan ibadah itu, kita juga pada saat sedang beribadah dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah agar dikasih pahala yang paling besar. Sehingga menghadirkan bentuk tawakal, merendahkan hati di hadapan Allah, saya enggak mungkin bisa mendapatkannya kalau Allah enggak bantu, kalau Allah tidak akan tolong. Maka di saat itulah ada rojak terhadap amal yang kita kerjakan. Sehingga pada saat kita beribadah itu tidak mengembalikan kepada kemampuan pribadi. Kowe iki sing okeh ibadahmu, pokoknya sing rajin, tapi terlalu kembali kepada kemampuan pribadi. Bukan dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi pahalanya lebih besar mereka yang ketika beribadah dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya lakukan semampunya, terserah Allah Subhanahu wa taala yang ngasih pahalanya. Nah, itulah menghadirkan sikap rojak pada saat kita beribadah kepadanya. Kemudian selanjutnya adalah tawakal. Tawakal. Tawakal kepada sesuatu artinya bergantung dan bersandar kepadanya. Tawakal kepada Allah artinya bergantung dan bersandar kepada Allah dalam segala keperluan dan merasa cukup dengan yang ada pada Allah, baik dalam mendapatkan manfaatan atau menghindarkan diri dari kemudharatan. Dan dalil bahwa tawakal merupakan bagian dari kesempurnaan iman seorang dan tanda keberadaannya pada diri seorang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Jika seorang jujur kepada Allah dalam bertawakal, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbu." Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq ayat 3. Artinya, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya sampai ia merasa tentram dan puas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha balighul amri." sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. At-Talaq ayat 3. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kehendaknya. Nah, tawakal tadi sudah dijelaskan ya pengertiannya. Bergantung dan bersandar kepadanya. Tawakal kepada Allah berarti bergantung dan bersandar kepada Allah dalam semua urusan kita, dan merasa cukup dengan apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelumnya saya mau tanya, tawakal ini termasuk amalan yang hanya bernilai ibadah, ataukah mungkin ada yang bernilai bukan ibadah? Kalau tadi khauf, dia bisa bernilai ibadah dan bukan ibadah. Kira-kira tawakal itu ada enggak? Atau bisa enggak kita bagi menjadi dua? Ada tawakal ibadah dan tawakal yang bukan ibadah. Tidak bisa. Bisa atau tidak? Kalau adzabah, menyembelih, bisa kita berikan kepada selain Allah? Tidak bisa. Hanya ada satu peluang. Hanya boleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tawakal, bisa enggak diberikan kepada Allah dan selain Allah? Bisa. Kalau bisa, contohnya gimana? Tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada kiriman uang dari orang tuanya. Sehingga kalau ada kalimat seperti ini, kita pasrahkan saja kepada Pak Sopir. Boleh atau tidak? Saya bertawakal kepada Pak Sopir. Ya? Bisa? Baik. Jawabannya surat Al-Ma'idah ayat 23. Allah berfirman, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin. Dan kepada Allah bertawakallah kalian. Di situ mendahulukan apa? Ma'mul. Mendahulukan ma'mul. Mendahulukan objek sebelum predikat. Predikatnya mana? Fatawakkalu. Dan kaidahnya taqdimul ma'mul 'alal 'amil yufidu al-hasar. Mendahulukan objek sebelum predikat menunjukkan pembatasan. Sehingga kalimat ini diartikan, dan hanya kepada Allah semata fatawakkalu, bertawakallah kalian. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai syarat iman, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Berarti tawakal hanya kepada Allah bagian dari iman. Selanjutnya, tawakal kepada selain makhluk tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau kita menyuruh makhluk? Di situ bukan tawakal, tapi taukil, mewakilkan. Jadi ada tawakal, ada taukil. Kepada Allah tawakal, kepada selain Allah taukil. Kita ngirim barang lewat kurir, itu yang tawakal kurirnya atau kita yang ngirim? Anda misalnya punya barang yang berharga, nilainya 100 juta. Dikirim via kurir ke Papua misalnya. Di sana sedang ada OPM. Baik, pada saat Anda ngirim via kurir, yang tawakal itu kita atau kurirnya? Ya. Yang punya barang atau kurirnya? Yang punya barang. Sehingga kita tawakalnya kepada Allah, bukan kepada kurir. Kurir ini posisinya sebagai wakil yang mengantarkan barang ini ke tujuan. Sementara kita sebagai pemilik tetap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada taukil, ada tawakal. Karena itulah tidak boleh tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk kata pasrah, apakah pasrah itu maknanya tawakal? ataukah bisa juga dimaknai taukil? Nah, kembali kepada makna secara bahasa. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke guru bahasa Indonesia. Pasrah itu yang tepat seperti apa? Sehingga boleh enggak kita mengatakan kita pasrahkan kepada si A saja, biar dia yang ngurusi. Ya. Kalau itu tidak ada unsur tawakal, maka insya Allah tidak masalah, karena pasrah belum tentu bermakna tawakal. Bisa juga kita pasrahkan dalam arti kita serahkan semua tugas ke dia dan dia sebagai wakil dari kita. Selanjutnya kita akan membaca tawakal ada bermacam-macam dan salah satunya adalah taukil. Salah satunya adalah taukil. Tapi bisa disebut sebagai tawakal tanazzulan dalam rangka menyamakan istilah. Tawakal ada bermacam-macam. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Ini merupakan salah satu tanda dan bukti kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Tawakal macam ini hukumnya wajib. Dan iman seseorang tidak dikatakan sempurna sebelum tawakalnya kepada Allah sempurna, sesuai dengan dalil di atas. Tawakal yang kedua, tawakal syir, yaitu bersandar kepada yang mati dalam mendapatkan sesuatu yang manfaat atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Ini jelas kemusyrikan besar, karena ia tidak dilakukan kecuali oleh orang yang meyakini bahwa mayat tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa di alam semesta. Tidak ada bedanya baik yang mati itu seorang nabi, seorang wali atau tauhid musuh Allah. Nah, tawakal sir ini seperti yang dilakukan oleh para pemuja wali. Pokoknya bapak tenang saja, selama jenengan dadi tonggone kuburane Mbah Fulan ora bakalan kena musibah. Dan itu pernah disampaikan dalam forum pengajian. Ya. Bersyukur jadi orang sini, ya, enggak tahu daerah mana begitu ya. Karena di sini ada banyak kuburan-kuburan para wali, wong-wong soleh. Sehingga selama mereka tetap tinggal di sini akan mendapatkan perlindungan. Gak perlu khawatir, gak bakalan mendapatkan bencana. Karena ada sing jogo, yaitu kuburan para wali. Keyakinan ini sama seperti keyakinan bahasanya orang-orang yang mati ini punya kekuatan bahwa dia bisa mengendalikan semesta alam. Ya, meskipun maksudnya atau pernyataannya tidak secara tegas menunjukkan demikian, tapi di balik itu ada keyakinan bahasanya para wali ini bisa menjaga atau bisa menjadi sebab terjaganya alam semesta. Tayyib. Ya, meskipun di situ ambigu, ada juga yang dia ngomong seperti ini dengan maksud itu kan bagian dari keberkahan orang soleh yang tinggal di sini. Sehingga keberkahannya menyebabkan lingkungan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berbahaya kalimat kayak gini. Baik, kita mengakui di situ ambigu, bisa Anda maknai seperti ini, bisa juga Anda maknai seperti itu. Tapi kalimat ini berbahaya, karena bisa saja orang punya anggapan bahwa kuburan wali ini punya kemampuan untuk menjaga alam ya, yang ada di sekitarnya. Itulah tawakal sir, dan itu kembali kepada batin masing-masing manusia. Kemudian tawakal yang ketiga, tawakal kepada orang yang mampu melaksanakan suatu perbuatan dengan dibarengi rasa segan karena tingginya martabat yang ia miliki dan rendahnya derajat orang yang bertawakal tersebut. Seperti menyandarkan diri kepadanya dalam mendapatkan rezeki atau semisalnya. Perbuatan ini termasuk syirik kecil karena kuatnya ketergantungan hati pada sesuatu. Jika bergantungnya itu hanya sekedar sebagai sebab dan Allah yang menentukannya, maka hal tersebut bukanlah masalah. Di samping pula, jika orang tempat ia bertawakal benar-benar memiliki pengaruh kuat dalam menyelesaikan masalah. Nah, seperti misalnya seorang istri yang dia terlalu bersandar kepada suaminya dan sangat ketakutan kalau kemudian tidak dikasih nafkah oleh suaminya, atau siapa misalnya, ada yang terlalu tawakal kepada sopir dan seterusnya. Betul, mereka semua adalah sebab yang Allah jadikan sebagai sebab bagi kita untuk mendapatkan tujuan kita, akibat. Misalnya ingin mendapatkan nafkah atau biar sampai di tujuan. Tapi kalau itu terlalu berlebihan, disebut oleh beliau sebagai syirik kecil. Disebut oleh beliau sebagai syirik kecil. Karena terlalu pasrah kepada sebab, itu bisa menjadi syirik kecil. Seperti pasien kepada dokter, itu juga berbahaya. Karena itulah hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu kita waspadai ketika posisi kita membutuhkan orang lain, apapun bentuknya bisa menyebabkan kalau dia terlalu berlebihan bisa terjerumus dalam syirik kecil. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang mandiri. Yang mandiri misalnya ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minta ruqyah. Itu salah satu di antara tujuannya adalah biar kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Karena orang itu kalau sudah sakit biasanya gimana, Pak? Gampang pasrah. Ketika ada orang yang ngobati dia kok merasa cocok, misalnya cuma sembuh sehari saja, nah itu bisa menyebabkan ketergantungan hati yang berlebihan. Selalu ngejar orang itu, kemana dia berada dicari. Nah ini bisa berbahaya. Karena itulah beliau ajarkan, kalaupun kita sakit atau mengalami kondisi yang tidak nyaman dan kita butuh bantuan orang, maka jangan sampai menimbulkan ketergantungan yang berlebihan. Karena itu bisa mengarahkan kepada syirik kecil. Nah, yang keempat, tawakal kepada seorang yang mampu melaksanakan kepentingannya seperti mewakilkan sesuatu kepada yang lain dalam perkara yang bisa diganti oleh orang lain. Hal ini juga diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis dan ijma. Allah berfirman menceritakan ucapan Yakub kepada anaknya, Ya baniya adhabu fatahassasu mi Yusufa wa ahi. Idhabu fatahassasu mi Yusufa wa ahi. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Surat Yusuf ayat 87. Nabi Muhammad SAW telah mewakilkan kepada beberapa orang pekerja dan penjaga dalam mengambil dan membagi zakat. Beliau juga telah mewakilkan dalam menetapkan dan melaksanakan sanksi hukuman. Juga mewakilkan kepada Ali dalam membagikan kulit dan sebagian besar daging binatang sembelihannya atau al-hadyu pada waktu haji wada kepada yang berhak. Beliau juga mewakilkan dalam menyembelih sisa binatang kurban setelah beliau sembelih 63 yang seluruhnya berjumlah 100. Adapun dasar ijmanya adalah seluruh umat Islam mengetahui masalah dibolehkannya mewakilkan suatu kepada yang lain. Nah, bagian yang keempat ini namanya apa? Taukil. Taukil. Dan itu bentuknya tadi ya, menyerahkan tugas yang menjadi kewajiban kita kepada orang lain dengan konsekuensi tertentu. Ya, misalnya ada upahnya atau yang semacamnya. Nah, salah satu di antara taukil yang dilakukan oleh Ya'qub alaihissalatu wassalam adalah beliau perintahkan kepada putra-putranya, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi. Wahai anak-anakku, pergilah ke Mesir, fatahassasu, tahassus itu mencari-cari, seperti tajassus. Tapi jangan sampai terlalu vulgar, ya, jangan sampai terlalu ketahuan. Jadi kalau nyari ya tanya-tanya pelan-pelan. Ke satu orang, dua orang, jangan diumumkan di tempat umum, nah, nanti bisa berbahaya. Nah, dan Ya'qub alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada putra-putranya, La tadkhulu min babin wahidin, wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kalian nanti kalau masuk kota Mesir, jangan gerombol masuk di satu pintu, jangan. Tapi mencar, masuklah ke kota Mesir dari banyak lorong, dari banyak pintu. Kenapa? Ada sebagian ahli tafsir mengatakan khawatir kena ain. Karena kalau mereka gerombol masuk satu pintu, kumpulan pemuda-pemuda ini ganteng kabeh. Ya, cipratannya Yusuf. Yakub ganteng. Saudara-saudaranya Yusuf ganteng. Nah, kalau kemudian ganteng-ganteng KB ini masuk dalam satu kota, jadi fokus pandangan banyak orang, sakit mereka. Maka biar tidak terlalu mengundang perhatian, dipencar, gitu ya. Nah ini salah satu di antara cara kalau posisi seseorang itu bisa mengundang banyak perhatian, maka jangan terlalu menampakkan diri. Karena kalau dia jadi pusat perhatian, kemudian ada orang melihatnya dalam kondisi terheran, maka nanti apa? Bisa menyebabkan kena ain. Kemudian taukil juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kasus seperti mengambil zakat. Beliau menugaskan siapa? Para amil. Kemudian contoh yang lain, ketika membagikan hewan hadyu, ketika menyembelih hadyu dan seterusnya. Dan kaum muslimin sepakat ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah dipahami ya. Tayyib. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya membahas tentang raghbah, rahbah dan khusyuk. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Termasuk takut yang manakah ketika seseorang takut terhadap gelap di malam hari? Apa hukumnya dan bagaimana cara menghilangkannya? Takut gelap boleh saja ya. Makanya kita berlindung kepada Allah, karena gelap itu punya potensi kejahatan ada di dalamnya. Kita berlindung kepada Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan ghasiq waktu malam, idza waqaba, ketika telah gelap. Dan ini takut tabii. Namun jangan sampai takut tabii ini menyebabkan kita berbuat maksiat. Jangan sampai takut tabii menyebabkan kita berbuat maksiat. Misalnya takut gelap jadi gak sholat isya. Nah ini gak boleh ya. Ada pertanyaan, takut di madu. Maksudnya gimana? Oh, takut tobi atau tidak? Ya itu takut tobi ya. Berarti ganti dengan jamu, jangan madu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isra Mi'raj merupakan bukti kuat bahwa Allah di atas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbicara secara langsung dengan Allah. Bagaimana dengan Nabi Musa yang berbicara secara langsung di Bukit Tur Sinai sebagaimana di surat Al-Qasas ayat 30? Apakah bisa menjadi bukti Allah pernah berada di bumi? Ya, kalimat yang tidak ada dalam dalil tidak bisa kita nyatakan ya. Apakah Allah berada di bumi ketika Allah berbicara dengan Musa? Ya. Kita sampaikan sebagaimana ada dalam dalil. Allah berbicara dengan Musa ya, di tempat yang Allah sebut dengan innaka bilwadi al-muqaddas, yaitu Tua. Kamu berada di sebuah lembah yang suci, yaitu lembah Tua. Kemudian apakah Allah meninggalkan arsy ketika itu kemudian berada di bumi? Tidak ada teksnya. Dan jangan sampai apa yang dilakukan oleh Allah kemudian membuat kita berkhayal. Nah, khayalan ini bahaya. Ya, kita bercerita sebagaimana yang ada teksnya. Yang tidak ada teksnya dan kita tidak tahu, tidak perlu dihubung-hubungkan. Berarti kalau kayak gini konsekuensinya seperti ini. Konsekuensinya kayak gini. Nah, model konsekuensinya itulah yang berbahaya. Kenapa? Apa yang terjadi pada Allah beda dengan makhluk. Kalau makhluk bisa Anda kita sebut konsekuensinya, karena kita juga bisa menjadi pelakunya. Misal, dia waktu kejadian ada di jalan. Berarti konsekuensinya dia tidak di rumah. Betul? Karena enggak mungkin dia ada di rumah dan di jalan. Itu kalau makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, berarti konsekuensinya Allah tinggalkan arasy. Nah, model konsekuensinya kayak gini tidak perlu kita nyatakan. Kenapa? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Karena itu kita sampaikan sebagaimana apa yang ada dan tidak perlu kita hayalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca Al-Quran dan setiap ayat dibaca terjemahannya atau dibaca dulu satu juz baru dibaca terjemahannya. Bagaimana cara yang tepat biar tidak putus-putus? Maka silahkan dibaca lengkap kemudian dibaca terjemahannya. Misalnya satu ruku, satu mikra itu ya, karena itu satu pembahasan. Selesai itu dibaca terjemahannya biar nanti tidak putus. Meskipun boleh juga berhenti di penghujung ayat kemudian baca terjemahan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bersama Mujahid bin Jabir. Jadi beliau membaca, begitu berhenti ayat dijelaskan tafsirnya. Dan termasuk juga Ibnu Umar ketika membaca itu enggak mau dihentikan, dipanggil orang diam saja dia, baca terus. Berhenti itu kalau ketemu ayat yang butuh tafsir, berhenti langsung menyampaikan tafsirnya, lanjut lagi. Ya, mau WA-nya bunyi, teleponnya dering, ya, diam saja, tetap dibaca. Ada seorang akhwat bernikob yang kos di tempat kami. Ternyata beliau seorang penghafal Al-Quran yang setiap waktunya disibukkan dengan hafalan Quran dengan lancar 30 juz. Bolehkah kami memohon berdoa kepada Allah agar bacaan hafalannya, pahalanya diniatkan juga untuk ibu kami yang sudah meninggal sebagai baktinya kami, anak, melalui perantara para penghafal Al-Quran. Ya, kalau Anda tidak punya peran sama sekali, amalnya hanya milik pelaku, bukan milik orang lain. Yang bisa dilakukan adalah silahkan digratiskan kosnya. Semoga dengan meringankan beban baginya, amal perbuatan soleh yang dia lakukan, Anda bisa mendapatkan pahalanya. Ayah saya silaturahimnya putus dengan adik kakek saya karena sengketa utang piutang. Keduanya sudah tidak saling sapa dan mengunjungi lebih satu tahun. Sudah saya coba menasihati agar saya mengalah saja, tapi keduanya tetap belum ada yang mau meminta maaf, seperti gengsi. Lalu apa yang harus saya lakukan agar hubungan mereka bisa membaik? Anda silakan kunjungi sepupu bapak, sepupu ayah Anda, dan sampaikan permohonan maaf ayah. Semoga dengan itu bisa melerai ketegangan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya mengawetkan serangga yang dijadikan hiasan dan diperjualbelikan? Ya, ini semisal dengan gambar ya. Gambar makhluk bernyawa, dan kita tidak diperbolehkan memajang gambar makhluk bernyawa. Apalagi ini bukan apa? Bukan mirip dengan asli, tapi ini aslinya. Makanya yang semacam ini wallahu alam dihindari. Coba nanti kita pelajari lagi hukum detailnya seperti apa. Orang takut menyembelih hewan ketika istri sedang hamil. Apakah ini masuk syirik? Takut mengerjakan sesuatu karena keyakinan tertentu, ini disebut apa? Disebut apa? Ya, namanya mitos. Mitos seperti ini namanya apa? Tiaroh. Mitos seperti ini namanya tiaroh. Berkeyakinan sial ketika melakukan hal yang mubah padahal tidak ada hubungannya. Misalnya takut keluar di hari Kamis, atau takut ketika mengadakan hajatan waktu tanggal geblak dan seterusnya. Ini namanya tiaroh. Dan tiaroh hukumnya apa? Syirik kecil, karena menjadikan sebab yang bukan